بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله kita masih bersama dengan surat An-Nazi'at surat tersebut adalah surat yang ke-79. Tergolong sebagai surat Makkiyah. Ayat-ayatnya terdiri sebanyak 46 ayat. Yang diturunkan setelah surat An-Naba. Pada kajian yang lalu telah kita selesaikan ayat ke-26 sampai ayat ke-26. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya yang demikian itu padanya ibrah, pelajaran, liman yakhsha, bagi siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang takut kepada Allah Jalla wa'ala, maka tentulah dia dapat memetik manfaat. Dia bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang Allah Jalla wa'ala telah sampaikan. Sebaliknya ketika orang itu hilang rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala dari hatinya, maka seberapa banyak pun ayat Allah Jalla wa'ala yang datang kepadanya, niscaya dia tidak akan beriman. Maka dengan kisah Nabi Allah Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun laknatullahi alaihi yang tersebut pada surat ini, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya padanya pelajaran yang sangat berharga. Yang bisa mengambil itu tentunya lima yakhsha, bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Melangkah pada ayat berikutnya ke-27 dan selanjutnya. A'antum ashaddu khalqan amis samaa banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum. A'antum ashaddu khalqan amis sama' banaha. Kata Allah Jalla wa'ala, apakah kalian, a'antum, hanya tersebut dua kali, a yang pertama sebagai huruf yang berfungsi untuk bertanya, sedangkan a yang kedua satu kata dengan antum. Nam, yang maknanya adalah kalian. A antum, apakah kalian, kata Allah Jalla wa'ala, asyaddu khalqan, yang lebih sulit penciptaannya, amis sama, ataukah langit? Allah Jalla wa'ala sebutkan dengan kata pertanyaan, yang tentunya pasti setiap diri akan bisa menjawabnya. A antum asyaddu khalqan amis sama? Apakah kalian itu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah yang lebih sulit itu adalah langit? Kalian sebagai sosok manusia, seorang diri, nam, dibandingkan dengan langit yang begitu luas, yang begitu besar, yang tinggi. Kalau kita kembalikan untuk berpikir, mana yang lebih sulit untuk menciptakan kita sebagai manusia ataukah langit yang demikian besarnya? Maka jawabannya pasti adalah as-sama. Langitlah yang lebih sulit penciptaannya dibandingkan manusia, dibandingkan kita. Allah Jalla wa'ala sekali lagi sebutkan dalam bentuk pertanyaan untuk menggugah, untuk menjadi perhatian setiap diri. Bahwa kalau Allah Jalla wa'ala mampu untuk menciptakan langit yang lebih sulit, yang tentunya tidak ada sedikit pun kesulitan bagi Allah Jalla wa'ala, tapi secara pikiran manusia untuk membandingkan bahwa menciptakan, membuat langit itu lebih besar daya yang dikeluarkan atau kekuatan yang dilakukan dibandingkan ketika menciptakan sosok sebagai manusia. Nah, disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, kalian bisa buka, kalian perhatikan tafsir yang sudah kalian miliki. Yaqulu ta'ala mubayyinan dalilan wadihan limungkiril ba'thi wa mustab'idi i'adatillahi lil ajsad. Yaqulu ta'ala, Allah Jalla wa'ala berfirman, mubayyinan dalilan wadihan, dalam rangka untuk menerangkan dalil yang jelas, limungkiril ba'thi, yang ditujukan kepada mereka yang mengingkari al-ba'ats, mengingkari hari berbangkit. Wa mustab'idi i'adatillah lil ajsad, dan mereka yang menganggap mustahil, mustab'idi, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang jauh, sesuatu yang mustahil. I'adatillahi lil ajsad, bahwa Allah Jalla wa'ala itu bisa mengembalikan jasad mereka. Naam. Ketahuilah, kata beliau, dengan ayat ini sebagai pendalilan yang sangat terang, sangat jelas bagi mereka yang mengingkari hari berbangkit. A'antum asyaddu khalqan amis sama? Apakah kalian itu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Nah, kalaulah langit Allah Jalla wa'ala untuk Allah Jalla wa'ala mampu untuk menciptakannya, maka untuk menghidupkan lagi sosok makhluk tidaklah merasa kesulitan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. 6. Maka tersirat pada ayat ini sebagai dalil sekali lagi bagi mereka yang mengingkari al-ba'ats, hari berbangkit. Wa mustab'idi, dan mereka yang menganggap mustahil i'adatullahi lil ajsad, bahwa Allah Jalla wa'ala bisa mengembalikan jasad-jasad yang tadinya hancur, yang tadinya tulang belulang. Seperti apa yang dilontarkan oleh mereka yang mengingkari hari berbangkit, yang diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala pada surat Yasin ayat ke-78. Sehingga antum bisa bubuhkan bersama dengan ayat ke-27 ini. Lihat surat Yasin ayat ke-78. Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapakah yang bisa menghidupkan al-idham, tulang belulang, wa hiya ramim, yang tadinya, yang mana tulang belulang tadi sudah ramim, sudah hancur lebur. 6. Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur seperti ini, kata mereka. Mana mungkin ada yang bisa melakukannya. Menunjukkan yang tersirat pada pertanyaan ini dari mereka, pengingkaran terhadap Allah Jalla wa'ala, bahwa Allah tidaklah mampu untuk membangkitkan makhluknya. 6. Maka dengan ayat itu, pasti setiap diri akan bisa menjawab bahwa menciptakan langit itu adalah lebih sulit, lebih besar upaya yang harus dilakukan dibandingkan kita sebagai manusia. 6. Disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala pada surat Ghafir, tepatnya ayat ke-57. Antum beri tanda as-sama. Pada ayat ke-27 tadi, antum tandai as-sama, isyaratkan lihat surat Ghafir ayat ke-57. Mengisyaratkan tentang apa? La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguhnya penciptaan langit dan manusia itu akbar, lebih besar, min khalqin nas, dibandingkan penciptaan manusia. Ya subhanallah, dikaitkan ayat yang satu dengan ayat yang berikutnya. Tadi Allah sedang berbicara, a'antum asyaddu khalqan amis sama. 6. Manakah yang lebih sulit menciptakan kalian atau langit? Maka Allah Jalla wa'ala sebutkan di ayat yang lainnya, menjelaskan secara tegas bahwa penciptaan langit dan juga bahkan bumi akbar min khalqillah, dibandingkan penciptaan manusia. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu la ya'lamun, tidaklah mengetahui. Naam. Di ayat ke-27 di penghujungnya Allah sebut banaha. Naam. Banaha. Naam. Kata ini adalah kalimat yang tidak berkaitan dengan sebelumnya. Sehingga kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, oleh karenanya sebaiknya bagi orang yang baca Al-Quran, jika dia sampai pada ayat itu, hendaklah dia berhenti. A'antum ashaddu khalqan amis sama' banaha. Berhenti sejenak. Untuk menunjukkan bahwa kata itu tidak terkait dengan yang sebelumnya. Sehingga untuk menunjukkan terpisahnya. Maka hendaknya dia sejenak berhenti. Kemudian dia siap untuk melanjutkan bacaan banaha. Nah. Fungsi dipisahkan atau ada selang waktu sejenak tadi untuk menjelaskan kebesaran langit. A'antum ashaddu khalqan amis sama' banaha. Naam. Apakah menciptakan kalian itu lebih sulit dibandingkan menciptakan langit? Banaha. Maka dialah Allah Jalla wa'ala yang telah membangunnya. Allah yang telah membangunnya. Disebutkan pada ayat ini. Dan disebutkan pula pada ayat yang lainnya. Ayat lain pada surat Az-Zariyat. Bahwa Allah Jalla wa'ala bangun langit itu. Allah yang membangunnya dengan kekuatan. Maka antum berikan tanda banaha. Lihat surat Az-Zariyat ayat ke-47. Was-samaa'a banainaha bi-aidin. Dan langit itu kata Allah Jalla wa'ala, banainaha, kami membangunnya, bi-aidin, dengan tangan kami. Maksudnya ditafsirkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yakni dengan kekuatan. Naam, sungguh langit itu kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa kata Allah. Berkata Syekh Abdurrahman rahimahullah, melanjutkan penjelasannya tadi, a'antum, apakah kalian, yakni ayyuhal bashar, wahai sekalian manusia, ashaddu khalqan amis sama, lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Kata beliau, dzat al-jaram al-azim. Naam. Yang mempunyai wujud atau mempunyai materi yang sedemikian besar. Wal khalqul qawi wal irtifa'ul bahir. Kekuatan dan juga ketinggian yang mengagumkan. Maksudnya langit. Banaha, yang dia telah membangunnya, yakni Allah. Dia tadi maksudnya adalah Allah. Banaha, yang telah membangunnya. Siapa yang telah membangunnya? Allah Jalla wa'ala. Rafa'a samkaha fasawwaha. Ayat ke-28. Rafa'a samkaha fasawwaha. Dialah yang meninggikan, bangunannya fasawaha, kemudian Allah Jalla wa'ala menyempurnakannya. Rafa'a, dialah yang meninggikan samkaha, yakni bangunannya, fasawaha, maka kemudian Allah Jalla wa'ala menyempurnakannya. Berasal dari kata sawah, yusawi. Sedangkan fa adalah huruf untuk menyambung. Nah, dan ha adalah kembali kepada as-sama. Fasawaha, maka Allah Jalla wa'ala telah menyempurnakannya, menyempurnakan langit. Artinya, Allah Jalla wa'ala yang meninggikannya dari bumi. Dan meninggikannya pula tanpa tiang. Sebagaimana yang telah kita saksikan, keberadaan langit dibangun oleh Allah Jalla wa'ala tanpa tiang. Nah, sungguh di sana pencipta yang mulia, suatu ciptaan yang berada di atas kita demikian besar, demikian beratnya, tanpa ada tiang sedikit pun. Disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala penegasan langit dibangun tanpa tiang pada Ar-Ra'du ayat yang kedua. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Allah Jalla wa'ala telah meninggikan langit bighairi 'amad, tanpa 'amad, tanpa tiang. Tarawunaha, sebagaimana kalian saksikan, kalian lihat. Nah, manusia membangun sedikit bangunan besar saja, maka tidak terlepas adanya tiang penyanggahnya untuk bisa berdiri bangunan tadi. Tetapi Allah Jalla wa'ala al-Khaliq, al-Mudabbir, Allah yang mencipta, Allah yang mengatur ciptaannya, yang memiliki semua ciptaannya tadi, di antaranya langit, dibangun tanpa tiang. Naam. Fasawaha, maka Allah menjadikannya itu, Allah menyempurnakannya, Allah jadikan seimbang. Naam. Tidak terjadi ketimpangan sana maupun ketimpangan yang sini. Berkata Syekh Abdurrahman, rafa'a samkaha ay jaramaha wa surataha, yakni dengan kekokohannya atau dengan zat dan juga bentuknya. Rafa'a samkaha, Allah meninggikan bangunannya dengan zatnya dan juga dengan bentuknya. Bagaimana bentuk langit yang sudah kita ketahui dan zat yang ada di dalamnya. Naam. Allah Jalla wa'ala yang maha tahu, sehingga terbangunlah langit sejak diciptakannya sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah nanti. Naam. Fasawaha. Fasawaha, maka Allah Jalla wa'ala sempurnakan, kata beliau, bi ahkamin wa itqanin yahirul uqul wa yudhilul albab. Allah jadikan dengan kekokohan dan keteguhan yang yudhilul albab, yang bisa mengherankan akal manusia. Kalau seseorang mau memikirkan terhadap ciptaan Allah Jalla wa'ala, akan bisa mengantarkan al-khasyah, takut kepada Allah Jalla wa'ala. Semakin dia mendekatkan diri kepadanya, dia lihat langit demikian besarnya, sebelum dia dilahirkan sampai hari ini, keberadaan langit. Mungkin seseorang melihatnya biasa. Ya sudah, beginilah ciptaan yang ada. Tapi dia tidak rasakan siapa penciptanya. Nah, bagaimana diciptakan keberadaan langit yang ada di atas kita selama ini, tanpa ada tiang kemudian bisa berdiri. Maka tidak lepas di sana ada penciptanya. Dijadikannya bumi untuk kita berpijak, tidak goyang, tenang. Ketika goyang sedikit saja manusia gemetar, ketakutan. Nah, Allah Jalla wa'ala jadikan bumi tadi tenang untuk manusia bisa berpijak, bisa beraktivitas padanya. Ini merupakan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian agar keberadaan bumi tadi tenang, Allah jadikan pasak-pasak padanya berupa gunung-gunung yang ada. Kemudian Allah hiasi dari langit dengan adanya bintang-bintang yang ada. Semua tadi menunjukkan kebesaran dan keagungan ciptaan Allah Jalla wa'ala sekaligus keindahannya dengan segala fungsinya. Allah ingatkan pada surat Al-Infitar, surat yang sudah kita bahas. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai sekalian manusia, kata Allah, apakah yang telah memperdayakan diri kalian? Ya ayyuhal insan ma gharraka. Apa yang memperdayakan diri kalian? Nah, birabbikal karim, sehingga kalian berbuat durhaka terhadap Allah yang maha mulia. Kalian terlupakan kepada Allah Jalla wa'ala, terperdaya dengan diri kalian, terperdaya dengan adanya dunia ini, sehingga kalian terperosok, dengan itu kalian jauh dari Allah Rabbul Alamin. Maka Allah bertanya pada ayat tadi, ya ayyuhal insan, ma gharraka birabbikal karim. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah ingatkan, Allah sadarkan diri manusia yang terpedaya tadi. Alladhi khalaqaka. Dialah Allah yang telah ciptakan kamu. Fasawwaka. Allah telah sempurnakan kejadianmu. Sehingga kalian sempurna penciptaannya. Fa'adalak. Yang kemudian jadilah susunan tubuhmu yang seimbang. Nah, ini merupakan kenikmatan dari Allah Jalla wa'ala. Maka dengan ayat ini ingin membuktikan kata fasawwaka. Kalau tadi disebutkan fasawwaha. Allah sempurnakan kejadian langit. Allah Jalla wa'ala jadikan seimbang. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala jadikan kejadian kita sebagai manusia. Dan dijadikan tubuh kita seimbang pula. Ada kanan, ada kiri. Mata pun sepasang, kanan dan kiri. Tangan pun demikian, kaki. Nah, kepala diletakkan di atas, kaki di bawah. Semua tadi diletakkan pada fungsinya masing-masing oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga betul-betul sempurna keberadaan ciptaan yang namanya manusia. Nah, Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada mereka yang lupa dengan apa yang telah Allah perbuat. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Berikutnya ayat ke-29. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Aghtasha, Allah Jalla wa'ala yang telah menutup atau menjadikan malam itu gelap. Wa aghtasha laylaha, Allah jadikan malam itu gelap, gulita. Wa akhraja duhaha, dan Allah jadikan siangnya itu, duhanya itu adalah terang. Tampak bagi kalian. Berkata Syekh Abdul Rahman, aghtasha laylaha azlamahu. Aghtasha maknanya azlam, menjadikan gelap, menggelapkannya, menggelapkan malam. Fa'amatiz zulma jami' arja'is sama'. Kemudian dengan itu gelap tadi menyelimuti arja'is sama, seluruh penjuru langit. Fa'adlama wajhal ard, sehingga dengan itu tertutupilah permukaan bumi. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Akhraja maknanya mengeluarkan. Kata beliau, azhara, menampakkan. Siapa atau apa yang menampakkan? Yakni duhaha. Duhaha, kata duha, kemudian disambung dengan ha. Duha, waktu setelah terbitnya matahari. Nah, sampai sebelum tergelincirnya matahari. Itu duha. Nah, duhaha. Yakni azhara fihi an-nur al-azim. Allah tampakkan padanya an-nur al-azim, cahaya yang terang benderang. Hatta ata bisyams, dengan memunculkan matahari. Fantashara an-nas fi masalihil dinihim wa dunyahum, sehingga bertebaranlah manusia tadi untuk mendapatkan kemaslahatan urusan agama mereka dan juga urusan dunia mereka. Dengan itu mereka bisa beraktivitas. 6. Wan nahara ma'asha wal laila libasa wan nahara ma'asha. Pada surat An-Naba Allah jadikan malam itu sebagai kalian beristirahat dan Allah jadikan siang itu sebagai upaya melakukan aktivitas. Maka Allah katakan wa akhraja duhaha, Allah tampakkan pagi atau siang yang cerah, terang benderang, sehingga kalian bisa jelas melihat sesuatu tadi, sehingga kalian bisa beraktivitas dengan baik, sehingga kalian bisa semangat. Fantasharan nas, maka manusia bertebaran fi masalihi dinihim wa dunyahum, untuk mereka menjalankan aktivitas agamanya dan aktivitas dunianya sesuai tentunya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, wadih insyaallah. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Berikutnya ayat yang ke-20. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Dan bumi, kata Allah, ba'da dhalik, sesudah itu, dahaha, Allah menghamparkannya. Dihamparkannya bumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, ba'da khalqis sama, bumi tadi dihamparkan ba'da khalqis sama, setelah diciptakannya langit. Dahaha, yakni awda'a fiha manafi'aha. Allah Jalla wa'ala letakkan di bumi tadi berbagai manfaat, sehingga manusia, makhluknya bisa menikmati rizki yang Allah Jalla wa'ala telah anugerahkan kepada mereka. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Menunjukkan dengan ayat ini, setelah penciptaan langit dan bumi, maka setelah itu Allah Jalla wa'ala hamparkan. Nah, Allah hamparkan apa yang ada di bumi. Menunjukkan bahwa bumi diciptakan sebelum langit. Berdasarkan ayat ini bahwa bumi lebih dulu diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala sebelum langit. dibuktikan pada surat Fussilat ayat yang ke-9 sampai ke-12. Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakan, sampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'innakum, apakah kalian pantas latakfurun untuk berbuat kekafiran billadhi khalaqal arda fi yaumain, terhadap zat yang telah menciptakan bumi itu dalam masa 2 hari, wa taj'alunahu lahu andada, yang dengan itu kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pantaskah kalian kufur kepada Allah zat yang telah menciptakan bumi itu fi yaumaini, dalam masa 2 hari. Dzalika rabbul alamin. Padahal dialah Allah jalla wa'ala rabb semesta alam ini. Waja'ala fiha rawasiya min fauqiha, dan Allah jalla wa'ala ciptakan di bumi tadi rawasiya, gunung-gunung yang kokoh, min fauqiha, di atasnya, wabaraka fiha wa qaddara fiha aqwataha, di mana Allah jalla wa'ala berkahi dan Allah tentukan padanya aqwataha, kadar makanan penghuninya, fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilin, pada masa 4 hari, kata Allah. 4 masa. Yang mana penjelasan ini sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Thumma stawa ila sama'i wahya dukhanun. Kemudian Allah Jalla wa'ala menuju kepada penciptaan langit yang ketika itu masih berupa dukhan, berupa asap. Faqala laha walil ardi, maka Allah katakan kepada langit maupun kepada bumi, i'tiya tau'an au karha, datanglah kalian berdua baik dalam kondisi lapang dada dengan kondisi senang hati, au karha, ataukah kalian datang dalam keadaan terpaksa? Datang kalian berdua ke sini, kata Allah. Qalata ataina ta'iin. Maka apa yang dikatakan oleh keduanya, oleh langit dan bumi, ataina ta'iin, justru kami datang kepadamu ya Allah dalam keadaan senang, dalam kondisi yang lapang, tidak terpaksa sedikit pun. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain. Maka Allah jadikan 7 langit dalam masa 2 hari. Tampak pada ayat ini, Allah ciptakan bumi tadi dalam masa 2 hari. Allah ciptakan langit, 7 lapisan langit pula dalam masa 2 hari. Berdasarkan ayat ini, kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, bumi diciptakan sebelum langit, tetapi Allah menghamparkannya, mengeluarkan mata air dan tumbuhan padanya setelah penciptaan langit. Wal arda ba'da dhalika dahaha, dahaha, Allah menghamparkannya, menghamparkan isinya bumi, mengeluarkan mata airnya, tumbuh-tumbuhannya tadi, setelah penciptaan langit. Nah, berikutnya ayat ke-31. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah Jalla wa'ala yang memancarkan darinya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, Naam. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Akhraja makna asalnya adalah mengeluarkan. Dimaknai di sini artinya memancarkan. Minha darinya, nya di situ yakni al-ard, yakni bumi. Allah keluarkan, Allah pancarkan dari bumi tadi ma'aha. Ma' kemudian disambung dengan ha. Ma' yakni air. Mata air. Allah keluarkan darinya mata airnya. Wa mar'aha. Waw sebagai huruf sambung. Dan mar'a disambung dengan ha. Mar'a dengan ain artinya tumbuh-tumbuhan. Dan tumbuh-tumbuhannya. Maka jadilah makna ayat itu. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dialah Allah Jalla wa'ala yang telah memancarkan darinya mata airnya. Dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya. Berkata Asy-Syaikh Abdurrahman rahimahullah, akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha ay thabataha fil ardi. Thabataha fil ardi. Allah mengokohkan gunung-gunung tadi di bumi. Fadaha al-ard ba'da khalqis sama'. Maka menghamparkan bumi tadi setelah menciptakan langit. Naam. Dahal ard ba'da khalqis sama. Kalian berikan tanda bahwa dihamparkannya bumi tadi setelah diciptakannya langit. Kama huwa nassun hadhil ayatil karimah. Sebagaimana telah terbukti. Sebagaimana yang telah Allah Jalla wa'ala sebutkan pada ayat-ayat yang mulia. 6. Wa amma khalqu nafsil ard fa mutaqaddim ala khalqis sama. 6. Maka keberadaan penciptaan bumi tadi adalah sebelum diciptakannya langit. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala, Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal ard fi yawmain ila akhiril ayah. Sebagaimana tadi telah diisyaratkan sebelumnya. Falladhi khalaqas samawati al-idham wa ma fiha minal anwari wal ajram wal ardil kathifa al-ghubara wa ma fiha min daruriyatil khalqi wa manafi'ihim. La budda an yab'ath al-khalqa al-mukallifin fayujazihim 'ala a'malihim faman ahsana falahu al-husna waman asaa'a fala yalumanna illa nafsah wa li hadha dhakara ba'da hadha hadha al-qiyam al-jazaa. Kata beliau rahimahullah, nyatakan bahwa zat yang sudah menciptakan langit yang begitu kokohnya. Dan apa-apa yang ada di dalamnya. Minal anwar wal ajram. Berupa cahaya dan juga benda-benda angkasa yang ada. Wal ardal kathifal gubara. Dan juga bumi yang tebal, yang penuh tanah. وَمَا فِيهَا مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الْخَلْقِ وَمَنَافِعِهِمْ. Dan apa saja yang terkandung di dalamnya dari berbagai kebutuhan yang darurat dan manfaat bagi makhluk. لَا بُدَّ أَنْ يَبْعَثَ الْخَلْقَ الْمُكَلِّفِينَ. Maka pasti kuasa untuk membangkitkan makhluknya yang telah diberi tugas sebagai mukallaf. Ini syahidnya pada kata bahwa kalau Allah Jalla wa'ala sudah kita saksikan mampu untuk berbuat seperti itu, La budda an yab'atsal khalq al mukallifin. Pasti dan pasti harus bisa membangkitkan makhluknya. Itulah tujuan Allah sebutkan dari sejak ayat 27. A'antum ashaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kalian yang lebih sulit ataukah langit dalam penciptaannya? Rafa asamkaha fasawaha. Allah tinggikan langitnya dan Allah sempurnakan penciptaannya. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Allah jadikan malam gelap gulita dan siang terang benderang. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Yang kemudian setelah itu bumi dihamparkan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah keluarkan darinya mata airnya dan tumbuh-tumbuhannya. Nah. Wal jibala arsaha. Dan demikian pula gunung yang telah Allah kokohkan. Wal jibala arsaha. Dan gunung-gunung Allah pancangkan dengan kokoh. Maksudnya Allah jadikan kokoh di muka bumi. Dan menahan bumi agar tidak goncang dengan makhluknya. Ini salah satu fungsi al-jibal untuk mengokohkan bumi. Mata'an lakum wali an'amikum. Mata'an lakum. Semua itu sebagai mata' bagi kalian, sebagai kesenangan hidup yang bisa kalian nikmati. Wali an'amikum, dan juga untuk binatang-binatang ternak kalian. Di sana padanya sekian binatang ternak, unta, sapi, kambing, dan yang lainnya bisa menikmati dari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ayat ke 34 dan selanjutnya. Fa'idha ja'atit tammatul kubra. Yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Waburrizatil jahimu liman yara. Fa'amma man tagha. Wa atharal hayatad dunya. Fa'innal jahima hiyal ma'wa. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Maka tatkala Allah Jalla wa'ala mengingatkan hambanya berbagai kenikmatan yang tujuannya menunjukkan kesempurnaan kekuatan Allah Jalla wa'ala, maka Allah mengingatkan mereka tentang tempat kembalinya yang pasti dan tidak bisa ditolak sama sekali. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila telah datang at-tammah. At-tammatul kubra. Nah. Datangnya yaumul qiyamah. Allah sebut dengan at-tammah. Salah satu penamaan yaumul qiyamah, yakni at-tammah. Dan Allah sifatkan al-kubra, kiamat yang besar. Menunjukkan bahwa di sana ada kiamat yang kecil. Ada pula kiamat yang besar. Adapun kiamat yang besar adalah hancurnya seluruh apa yang ada di langit maupun di bumi. Nah, yang setelah itu Allah Jalla wa'ala akan membangkitkan manusia dari kuburnya. Berkata Syekh Abdurrahman, Ida ja'atil qiyamatil kubra wasyiddatil uzma allati yahunu indaha kulla syiddatin fahina idin yadhalul walid an waladih. والصاحب عن صاحبه وكل محب عن حبيبه. Kalau sudah datangnya kiamat yang kubra, yang hancur total, wasyiddatul uzma, keguncangan yang dahsyat, allati yahunu indaha kulla syiddah, yang terasa ringan semua kesulitan dibandingkan hari itu, fahina idzin yadhhalul walid an waladih, maka pada saat itulah seorang bapak lupa kepada anaknya. Wasahib an sahibih, dan juga teman lupa terhadap temannya. Wa kullu muhibbin an habibih, dan bahkan setiap kekasih lupa terhadap kekasihnya. Nah, kondisi yang demikian dahsyat, sehingga Allah Jalla wa'ala sebut tadi dengan at-tammah. At-tammah yakni bencana yang besar yang menghancurkan sesuatu yang ada sebelumnya. Dihancurkan oleh Allah Jalla wa'ala. Al-kubra yang paling besar dibandingkan semua bencana yang ada. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Di hari itu, yatadzakkarul insan, bahwasanya manusia mengingat masa'a, apa yang telah dia usahakan, apa yang telah dia perbuat. Kata Asy-Syaikh Abdurrahman, fid dunya, apa yang sudah pernah diperbuat fid dunya, di dunia selama ini. Min khairin wa syarrin, baik perbuatan yang baik maupun yang jelek. Fa yatamanna ziyada mithqali dzarratin fi hasanatih. Maka dia berangan-angan untuk menambah mithqali dzarrah, walaupun sebesar biji dzarrah, fi hasanatih, pada amalan-amalan baiknya. Wa yaghummuhu wa yuhzin li ziyadati mithqali dzarratin fi sayyi'atihi, dan dia merasa sedih untuk menambah dari sebesar biji dzarrah pun berupa dosanya. Dia resah, dia menyedihkan ketika kejelekannya itu bertambah walaupun sebesar biji dzarrah, biji sawi pun. Wa ya'lam idzaka anna maddata ribhahu wa khusranahu ma sa'ahu fid dunya. Maka taulah di saat itu bahwa yang bisa menguntungkan dan merugikan baginya, ma sa'ahu fid dunya, apa yang telah dia usahakan selama di dunia. Wa yanqati kulla sababin wa waslatin kanat fid dunya siwa al-a'mal. Akhirnya terputuslah semua sebab dan hubungan yang ada di dunia kecuali amalannya. Oleh karenanya disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nam, maka jika mati anak cucu Adam, tiga bersamanya, yang dua akan kembali dan yang satu akan tetap bersamanya. Keluarga dan hartanya akan kembali dan yang satu akan langgeng bersamanya, yakni amalannya. Wa yatadzakkarul insanu ma sa'a." Maka manusia di saat itu mengingat-ingat apa yang pernah dia usahakan selama di dunia. Ternyata yang bisa mengekalkan, bisa menjadi modal keselamatan di sisi Allah Jalla wa'ala adalah amalan al-khair, amalan baiknya. Berikutnya, wa burrizatil jahimu liman yara. diperlihatkan an-nar dengan jelas lima yara bagi setiap orang yang melihat. Kata beliau, ju'ilat fil baraz zahirah likulli ahadin qad barazat li ahliha wasta'addat li akhdihim muntazira li amri rabbiha. Neraka di saat itu diletakkan di tempat yang mudah untuk terlihat, tampak bagi siapa saja. Dia muncul kepada calon penghuninya dan siap untuk menelan mereka. Muntadhira li amri rabbiha, sambil menunggu perintah Rabbnya. Wal'iyadu billah. Nah, sudah disiapkan an-nar dan sudah diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala keberadaannya. Ketika penghuninya sudah dimasukkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka an-nar sudah tampak di hadapannya, muncul kepadanya dan siap untuk menelannya. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya, maka ada pun orang yang melampaui batas, berbuat tagha, melampaui batas. Kata beliau, jawaz al-had, dia telah melampaui batas. Bi an tajri'a 'ala al-ma'asi al-kibar, yang mana dia berani untuk melakukan kemaksiatan yang besar. Wa lam yaqtasir 'ala ma haddahu Allah, tidak membatasi diri dengan apa yang telah dibatasi oleh Allah Jalla wa'ala. Berani dia menerjangnya. Sehingga Allah katakan tagha adalah sesuatu yang melebihi dari batas yang semestinya. Nah, ia telah berani menerjang dari aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itulah Allah Jalla wa'ala balasi. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya, maka siapa yang telah melampaui batas, wa athara al-hayata ad-dunya, dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia, kata beliau, alal akhirah, mengutamakan dunia alal akhirah, dibandingkan kehidupan akhiratnya. Fasara sa'yuhu laha. Nah, sehingga usahanya hanya untuk dunia. Wa waktuhu mustaghriqan fi huduriha wa syahwatiha. Waktunya dihabiskan untuk syahwat. Waktunya dihabiskan untuk kesenangan dunia. Wa nasiyal akhirah wa tarakal amal laha. Dia lupakan kehidupan akhirat dan dia tidak beramal untuk akhiratnya. Maka siapa yang kondisinya seperti itu? Fa'amma man tagha wa atharal hayata ad-dunya. Ayat berikutnya menyebutkan, fa'innal jahima hiyal ma'wa. Sesungguhnya al-jahimlah hiyal ma'wa, sebagai ma'wa, sebagai tempat tinggalnya. Al-ma'wa, kata beliau, al-maqar wal-maskan, sebagai tempat tinggal, sebagai maskan, sebagai tempat menetapnya. Liman hadhihi halah, bagi siapa yang kondisinya atau sifatnya seperti ini. Berdasarkan ayat ini, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menunjukkan dua sifat ahlun nar, dua sifat penduduk neraka. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya. Sifat yang pertama adalah tagha, melampaui batas. Sifat yang kedua pada mereka, atharul hayat ad-dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunianya dibandingkan akhiratnya. Lebih mengutamakan tadi maksudnya mendahulukan kehidupan dunianya dibandingkan akhiratnya. Nah, sehingga apa, menjadi perhatian besar atau bahkan terbesar baginya urusan dunia. Padahal Allah Jalla wa'ala telah jadikan dia hidup di dunia, diingatkan dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Maka siapa yang melampaui batasan dan tidak mau beribadah kepada Allah, maka dia dikatakan taghi, orang yang melampaui batas. Kita diciptakan bukan untuk makan dan senang-senang seperti layaknya hayawan, tetapi kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka beribadah kepada Allah, jika kita tidak melakukannya, maka telah melampaui batas. Artinya manusia tadi tidak mau menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dua sifat ini selanjutnya beliau katakan saling berkaitan. Dua sifat tadi, melampaui batas dan mengutamakan kehidupan dunia, saling berkaitan. Artinya, orang yang melampaui batas dengan tidak mau beribadah kepada Allah, berarti dia mengutamakan kehidupan dunia. Nah, kenapa? Karena dia jadikan sebagai alasan untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dicontohkan oleh beliau ketika dikumandangkan azan subuh, dia lebih mengutamakan tidurnya dibandingkan sholat. Jika dikatakan, disuruh, diingatkan kepadanya, berzikirlah kepada Allah, dia lebih memilih perkara yang sia-sia dibandingkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah mengingatkan di banyak ayatnya untuk selalu berzikir kepadanya. Tetapi dia sering lupa. Bahkan dia lebih suka untuk berbuat yang sia-sia dibandingkan zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Mencari-cari alasan. Nah, untuk dia menghindar mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'innal jahima hiyal ma'wa, maka tempatnya adalah jahim sebagai tempat tinggalnya. Dan itu sejelek-jelek tempat kembali yang tetap, yakni jahannam. Kemudian ayat yang ke-40, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun kata Allah, orang yang takut maqama rabbih, kepada kebesaran Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah sebagai tempat tinggalnya. Berkata Syekh Abdurrahman rahimahullah, khaf al-maqam alaihi wa mujazatih bil-adli. Dikatakan dia takut kepada kebesaran Allah Jalla wa'ala, artinya dia takut berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala dan dibalasi secara adil. Fa'asaru hadzal khauf fi qalbih, panaha nafsahu an hawaha alladhi yuqiduha an ta'atillah. Maka sikap orang yang beriman, dia takut, dia berpikir dan berpikir, dia mengantarkan pada takut kepada Allah Jalla wa'ala kalau dia berdiri berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala, kemudian dibalasi amalannya. Nah, kemudian lalu mengutamakan rasa takut di dalam hatinya, dan dia menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Dengan sikap rasa takutnya tadi, dia kemudian menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala, dia tidak mau menerjangnya, dia menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, yang selalu menggiring keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَصَارَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولِ وَجَاهَدَ الْهَوَى وَالشَّهْوَى الصَّادِّينَ عَنِ الْخَيْرِ. Yang akhirnya hawa nafsunya tadi mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia berhasil memerangi hawa nafsu dan syahwatnya yang senantiasa menghalangi dari kebaikan. Ini sikap orang yang beriman. Dia berpikir terhadap dirinya, kira-kira diri saya ini selamatkah di hadapan Allah Jalla wa'ala nanti ketika mempertanggungjawabkan amalan. Nah, kalau ternyata setelah dihitung, setelah diadili oleh Allah Jalla wa'ala dengan seadil-adilnya, bukan yang beruntung wal'iyadubillah, maka tidak ada lagi kesempatan untuk mengkoreksinya, untuk balik lagi ke dunia, untuk memperbaiki amalan. Tidak ada. Nah, sebaliknya ketika dia kemudian baik amalannya, diadili oleh Allah Jalla wa'ala dengan seadil-adilnya, dia termasuk orang yang beruntung, maka dia akan beruntung selama-lamanya tanpa ada batasnya. Semua tadi adalah perlu adanya perjuangan selama di dunia. Hidup yang sebentar untuk mencapai keridhaan Allah Jalla wa'ala, untuk mencapai kehidupan jannah yang kekal abadi. Sehingga Allah menyatakan, fa'innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya jannahlah sebagai tempat tinggalnya. Artinya, al-mustamila ala kulli khair wa sururin wa na'imin. Di mana jannah itu terkandung pada setiap kebaikan dan juga kebahagiaan dan juga kenikmatan tanpa ada batas akhirnya. Hiyal ma'wa liman hadha wasfuh, bagi siapa yang memiliki sifat tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, hidayah kepada kita, untuk kita bisa selamat menjalani kehidupan dunia ini dengan kita jalani keimanan yang sebenarnya, kemudian kita terus bersemangat di dalam menjalankan amalan yang saleh, semata-mata ikhlas mengharapkan ridha Allah Jalla wa'ala, sehingga layak kita berharap untuk mendapatkan kebahagiaan dunia ini dan terlebih lagi di akhirat kelak. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.